ini kunci emosi. Lepas dosa di kota pendosa, ku tancap jiwa di gemerlap cahaya. Antara merah dan hitam, langkahkan kaki.